Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati a'azzani wa a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di malam hari ini Allah berikan kembali kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan durus, melanjutkan ta'lim yang semoga Allah berikan manfaat darinya kepada kita semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, mimbab al-muraja'ah, man yahfaz minkum hadith Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fithnatain. Siapa yang hafal? La hasada illa fithnatain. Hafal. Abid hafal. Siapa yang hafal? Sama artinya. Baik, hadis saja. Naam. Iqra al-hadis. Bidun an-nazar. Hikmatan. Bahwa wa yu'allimuha ahsan laka jaizah insyaallah. Man yahfal al-hadith hadith Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan bikamilihi. Sempurna hadisnya. Siapa yang hafal? Fadhal. Wallahu mu'ti. Ahsan, laka jaizah ya Allah, insyaAllah. Baik, nuwasil insyaAllah. Biar lengkap tiga orang. Man yahfal hadith Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan. Al-hadith, man yahfal Taib hadis man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah man yahfaz. Tafadhal. Yakni rihaha laka jaizah aydan insyaallah. Taib nuwasil insyaallah. Kita sampai pada ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada hadis tersebut, hadis man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannah yawmal qiyamah ya'ni rihaha. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, hadithun sahih. Kata beliau rahimahullah, wa hadha wa'idun syadid, ini merupakan ancaman yang sangat keras terhadap niat-niat yang tidak benar dalam mempelajari ilmu syar'i. Padahal menuntut ilmu syar'i merupakan amalan besar, tapi kemudian itu dinilai sebagai sebuah dosa, sebuah amalan yang kecil, karena niat seseorang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Berapa banyak amalan yang kecil diperbesar oleh niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar diperkecil oleh niatnya juga. Bahkan enggak tanggung-tanggung Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita, mereka yang mempelajari ilmu bukan karena Allah, termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ma'ruf, hadis panjang tentang tiga orang, termasuk yang pertama kali di putuskan perkaranya di yaumul qiyamah nanti, yaitu yang pertama rajulun, seorang yang dia gugur di medan tempur, kemudian dia dipanggil pada hari kiamat, fa'utiya bihi fa'arrafaha fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, disebutkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan, yang Allah berikan kepada dia selama di dunianya. Fa'arafaha, dia pun mengakuinya, mengenalinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Kata orang ini, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai aku pun gugur di jalan, berjihad di jalanmu. Qala kadzabta, engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Tapi kamu ini perang supaya kamu ini disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Oh, fulan pemberani, fulan jagoan, fulan pahlawan, fulan, fulan, fulan. Faqad qil. Dan telah disematkan kepadamu pujian tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya dan diseretlah di atas wajahnya, kemudian dilempar ke dalam neraka jahannam. Itu orang pertama. Orang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang belajar ilmu, mengajarkannya, baca Al-Qur'an. Fa utiya bihi. Kemudian dia dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa'arafahu ni'amahu, fa'arafaha. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakuinya. Qala fa ma 'amilta fiha? Terus apa yang kau telah amalkan dengan nikmat tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar ilmu, saya mengajarkannya, dan saya baca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah. Qala kadzabta. Engkau dusta. Engkau berdusta dalam pengakuanmu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Tapi kamu ini belajar ilmu supaya disebut-sebut sebagai ulama, sebagai alim, sebagai ustaz, sebagai syekh. Supaya dapat pujian. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari. Dan kamu pun baca Al-Qur'an itu disebut sebagai qari. Qari fulan, qari fulan. Nah, mendapatkan pengakuan, mendapatkan ijazah misalkan sebagai qari, sebagai alim. Faqad qil. Dan telah kamu dapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka jahannam. Nas'alullah salama. Warajulun, yang ketiga, wassa'allahu alaihi fa'atahu, Allah berikan kepadanya harta yang banyak. Fa'atahu malan, Allah berikan kepadanya harta, bahkan disampaikan oleh Nabi SAW harta yang banyak. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini. Fa'arafahu ni'amahu, fa'arafaha. Disampaikan kepada nikmat-nikmatnya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha? Apa yang kamu amalkan dengan nikmat itu? Qala, kata orang ini, ma taraktu min sabil tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata orang ini, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang kamu suka ya Allah untuk diinfakkan padanya, kecuali pasti aku akan berinfak padanya untuk engkau, dengan niat untuk engkau ya Allah. Qala kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liqal jawad. Tapi kamu berderma, kamu melakukan itu untuk dikatakan sebagai jawad, dermawan. faqad qil, dan telah kamu dapatkan pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Amalan besar jihad, amalan besar talabul ilm, mengajarkan ilmu, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula berderma dengan harta, termasuk amalan besar. Tapi itu semua menjadi bala, wabal alaih, bencana baginya. Dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita meminta kepada Allah perlindungan dari niat-niat yang demikian. Beliau berkata setelah itu, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala lakin law qala talibul ilmi, namun jika ada talibul ilmi, pelajar yang berkata, ana uridu an anala syahadah la min ajli hadzin min ad-dunya, ana uridu an anala syahadah la min ajli hadzin min ad-dunya. Kata pelajar ini, saya ingin mendapatkan syahadah, ingin mendapat ijazah, ingin mendapat pengakuan, bukan karena ingin mendapatkan bagian dari perkara dunia. Walakin li'anna an-nazma asbaha miqyasul 'alimi fiha syahadatah. Namun karena aturan, karena peraturan yang menjadi tolak ukur seorang alim, yang menjadi tolak ukur seseorang disebut sebagai alim, orang yang berilmu, adalah ijazahnya. Nah, saya ingin mendapatkan syahadah bukan karena urusan dunia, tapi saya ingin dapat ijazah karena memang peraturan tolak ukur seseorang itu bisa dianggap sebagai orang yang berilmu adalah syahadahnya, ijazahnya. Fanaqul, maka kita katakan di sini, idza kanat niyatul insani naila syahadati min ajli naf'il khalqi ta'liman aw idaratan aw nahwaha, fahadhihi niyatun salimatun la tadurruhu syai'an li'annaha niyatu haqqin. Kata beliau rahimahullah, kalau memang niat seseorang adalah untuk mendapatkan syahadah sebagai alasan untuk memberi manfaat kepada orang lain, kalau niatnya untuk mendapatkan syahadah itu supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain, ta'liman au idaratan, baik secara pengajaran ataukah administrasi, au nahwaha ataupun yang lainnya. Contohnya, di sebuah negeri enggak boleh mengajar kecuali yang sudah mendapatkan titel LC, kecuali dia sudah punya ijazah S1, S2, S3 misalkan, atau dia enggak bisa lanjut belajar kecuali dengan ijazah yang sebelumnya. Dia melanjut SMP, dia enggak punya ijazah SD. Nah, maka dia butuh kepada ijazah SD untuk lanjut kepada tingkat mutawassithah. Dia enggak bisa untuk lanjut ke tsanawiyah SMA kecuali jika memiliki ijazah mutawassithah. Dan dia enggak bisa untuk lanjut ke tingkat jami'ah melainkan dengan ijazah dari tsanawiyah. Maka dibutuhkan di situ adanya ijazah. Bukti orang ini sudah belajar. Bukti orang ini sudah punya bekal. Oh, enggak bisa bangun ma'had kecuali jika ada pengajar yang sudah ada memiliki ijazah S1 misalnya minimalnya. Oh, enggak bisa mengadakan atau mengajar kecuali mereka yang sudah punya ijazah S1 minimalnya. Maka untuk manfaat ini dia ingin mendapatkan syahadah tersebut. Tapi itu bukan dasar dia untuk belajar ilmu. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena kebutuhan adanya syahadah, dia pun juga ingin mendapatkan syahadah. Bukan karena untuk pujian, bukan karena untuk mendapat sanjungan dan seterusnya. Maka yang demikian kata beliau, yang demikian ini merupakan niat yang salimah, niat yang selamat. Tidak memudaratkannya sesuatu apapun, karena ini merupakan niat yang benar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi tetap ketika belajar, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin mendapatkan syahadah, niatnya untuk memberi manfaat kepada dirinya supaya bisa melanjutkan belajarnya, atau untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wa innama dzakarna al-ikhlasa fi awwali adabi talibil ilmi li'anna al-ikhlasa asasun. Namun kita sebutkan ikhlas pada awal bab adab talibul ilmi karena keikhlasan merupakan asas, merupakan pondasi. Kalau ada pondasi baru kemudian dibangun di atasnya berbagai hal. Kalau enggak punya pondasi, itu merupakan bangunan yang rapuh, bangunan yang tidak kokoh, bangunan yang tidak lama akan hancur. Fa'ala talibul ilmi ayyan wiya bi talabil ilmi imtithala amrillahi azza wa jal li'anna Allah azza wa jalla amara bil ilmi. Maka kewajiban bagi talibul ilm untuk meniatkan dengan menuntut ilmunya itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah ketika dia enggak dapat syahadah kemudian enggak belajar, kemudian dia tidak mau lanjut ketika ada jalan-jalan yang lainnya? Oh, saya enggak bisa dapat syahadah, ya sudahlah, enggak usah belajar, enggak usah hafal, enggak usah khatam Al-Quran 30 juz. Kemarin waktu ada syahadah, ada ajuan ini, ada program syahadah ini, syahadah itu, semangat dia. Ketika enggak ada syahadah, lemas. Perlu dipertanyakan niatnya. Maka seharusnya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun itu hal yang berikutnya, dan itu hanya sampingan saja, bukan keutamaan, bukan hal yang prioritas awal bagi dia. Masalah syahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berilmu. Liqauli faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'amara bil ilmi fa'idha ta'allamta fa'innaka mumtathilun li amrillahi azza wa jalla. Maka Allah memerintahkan untuk berilmu, maka jika engkau belajar, maka engkau melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian, jadi ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ketika di ma'had, belajar ketika di sana, di tempat lain, belajar ketika di situ, ketika rihlah lagi ke tempat lain misalnya, tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan untuk hal-hal yang lainnya. Qala al-amru tsani, perkara yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi, mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari selainnya, dari orang yang lainnya. Apa maksud dari poin kedua ini? Beliau jelaskan, ayyan wiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi, yaitu seorang talibul ilmi meniatkan dengan talabul ilminya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga dari orang yang lain. Dia niatkan ketika belajar untuk mengangkat kebodohan dirinya dan untuk mengangkat kebodohan orang lain. Saya belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri saya dan juga saya berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang yang lain. Qala li'anna al-asla fil insani al-jahlu, karena asal muasal pada manusia itu adalah kejahilan, kebodohan. Itu asal muasal siapa? Manusia. Kita dilahirkan ke dunia ini la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, Allah keluarkan kalian ke dunia ini dari alam rahim ibu kalian, لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, tidak mengetahui satu hal pun. Lahir ke dunia dalam kondisi jahil, tidak tahu apapun. Naam. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, yang kemudian setelah itu Allah berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati untuk menampung. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Alat-alat untuk menerima ilmu, pendengaran, penglihatan, hati. Nah, kemudian tahu ya mana ibunya, kemudian dia tahu cara makannya, kemudian dia tahu ya bayi bisa makan, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayi baru lahir, Allah kasih petunjuk kepada dia, tahu cara makannya. Kemudian semakin besar bisa mengucapkan A, bisa mengucapkan ini, itu, sedikit demi sedikit. Belajar A, B, C, D, A, B, T, T. Belajar berjalan, belajar tengkurap. Aslinya apa? Cuma nangis. Ya, keluar dari rahim ibunya. Kemudian dia bisa mendengar ucapan orang tuanya, bisa mendengar ucapan bapaknya. Kemudian dia tirukan, dia tampung, dia simpan, tahu ini, tahu itu, bisa melihat ini, melihat itu. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal waqi'u yashhadu bidzalik, dan realita sudah memberikan saksi akan hal itu, bahwasanya manusia ini memang dasarnya bodoh, dasarnya tidak tahu, dasarnya jahil, zaluman jahulan, amat zalim, aniaya kepada dirinya sendiri, dan juga jahul, amat bodoh. Bukan cuma bodoh, amat bodoh, jahul. Fatarwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika wa bidzalika tanalu khasyatallah. Maka engkau niatkan dengan talabul ilmimu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu, yang dengan niat itu, dengan menuntut ilmu tersebut, engkau akan mendapatkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu, semakin mengenal ma'rifatullah, mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka niatkan ketika belajar pula bahwasannya itu untuk mengangkat kejahilan dirinya, mengangkat kejahilan kita, dan juga mengangkat kejahilan dari orang lain. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi masa, demi zaman, demi waktu, Allah bersumpah dengan makhluk yang besar, yaitu masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kondisi yang amat merugi. Setelah Allah sebutkan demi masa, bersumpah dengan makhluknya masa, Allah katakan benar-benar manusia dalam kondisi yang amat merugi. Kebanyakan manusia menyia-nyiakan nikmat Allah yang disebut dengan masa itu, dengan waktu, dengan zaman. Sukanya berleha-leha, sukanya santai-santai, sukanya enggak mau susah, enggak memanfaatkan waktunya dengan baik, hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya, enggak dia pakai waktu tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kata Si'di rahimahullah, dengan dua perkara yang pertama, seseorang menyempurnakan dirinya sendiri, dan dengan dua perkara yang terakhir, seseorang menyempurnakan saudaranya. Dan dengan empat kondisi ini, seseorang terlepas dari yang namanya kerugian. Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka dengan adanya niat ini merupakan niat yang baik. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Qala fatanwi raf'al jahli 'an nafsika li'anna al-asla fika al-jahlu. Maka engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu, karena asal muasal dalam dirimu adalah kebodohan. Engkau itu hukum asalnya apa? Bodoh. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama'i intafa angkal jahlu. Kalau engkau belajar, engkau terus memperdalam ilmu, maka engkau menjadi di antara orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga akan ternafikan dari dirimu kejahilan, kebodohan itu. Kalau sudah belajar, punya ilmu, bertambah banyak ilmunya, akan ternafikan dari engkau kejahilan sesuai dengan kadar ilmu yang dia punya. Semakin tinggi ilmunya, semakin hilang kebodohan yang ada pada dirinya. Semakin sedikit ilmunya, masih banyak kebodohan yang dia miliki. Maka niatkan ketika belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah wa yakunu dzalika bit ta'limi bi syattal wasaili litanfa'an nasa bi ilmika. Begitu pula engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan dari umat ini. Engkau niatkan untuk bisa menyampaikan ilmu yang kamu telah pelajari itu kepada yang lain. Supaya apa? Kebodohan itu terangkat dari umat. Engkau niatkan dalam belajarmu untuk mengangkat kebodohan dari umat. Wa yakunu dzalika bitta'lim. Mengangkat kebodohan dari umat itu dengan cara at-ta'lim. Apa artinya ta'lim? Mengajarkan ilmu. Menyampaikan ilmu. Memberi pelajaran ilmu. Ta'lim. Bisyattal wasail, dengan berbagai bentuk fasilitas yang ada, perantara yang ada, entah itu langsung tatap muka, entah itu melalui jarak jauh, entah itu melalui faedah tulisan, entah itu melalui majalah, melalui buletin, melalui dan berbagai bentuk yang lainnya dari berbagai fasilitas untuk menyampaikan ilmu. Litanfa'an nasa bi'ilmik, agar engkau bisa memberi manfaat kepada manusia dengan ilmumu. Niatkan untuk itu juga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjidi fi halqatin أو يمكن أن تنفع الناس بعلمك في كل حال. Apakah termasuk syarat memberi manfaat ilmu itu adalah engkau duduk di masjid, di sebuah majelis. Apakah cuman itu memberi manfaat ilmu? Ataukah mungkin memberi manfaat manusia dengan ilmumu dalam berbagai kondisi yang ada? Enggak cuman itu, enggak cuman di halaqah saja. Nah, al-jawabu bitsani, jawabannya yang kedua. Engkau bisa memberi manfaat kepada manusia dengan ilmumu dalam kondisi apapun. Lagi jalan, ya, mendapatkan sesuatu hal yang kurang pas, nasihat. Enggak harus duduk di majelis ilmu, masjid, di kursi misalnya, nyampaikan ilmu. Enggak cuman itu, memberi manfaat dengan ilmunya, nasihat, mengingatkan, menyampaikan, menegur, termasuk dari bagian apa? Menyampaikan ilmu. Nasihat itulah ilmu juga. Maka orang yang dinasehati pun sedang mendengarkan ilmu. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nabi Muhammad SAW menggunakan alif lam pada kedua-duanya. Ad-dinu an-nasihah, menunjukkan bahwasanya agama itulah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman umat. Nah, sampaikan nasihat. Nanti lagi majelis, lagi santai duduk, saling memberikan faedah padanya di situ. Termasuk menyampaikan ilmu juga, memberi manfaat dengan ilmu. Mengirimkan faedah ilmu, sebuah tulisan, sebuah buletin. Banyak kondisi bisa dimanfaatkan untuk memberi manfaat dengan ilmunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ballighu anni walau ayah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, wallahu taala alam bisab. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.